Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'ahu dah assalamu atasiman kathira wa ba'd. Baik, kita kembali membaca kitab Al-Mawsilatullah bila Qa'id al-I'rab di Al-Azhari rahimahullah. Dan masih kita pada pembahasan tentang hatta. Telah sebutkan bahwa hatta datang dengan tiga sisi. Wafi tamthilih itu ya. Ya. Wafi tamthilih lisani qabla al-awwal lafun wa nashrun ghairu murattab. Dan pada perbuatannya Ibn Hisham mendatangkan contoh untuk yang kedua dulu sebelum yang pertama, itu ada yang namanya istilah laf wa nashr ghairu murattab, yaitu menyebutkan beberapa hal secara global, kemudian disebutkan rinciannya tidak sesuai dengan urutan yang disebutkan secara global itu. Yang sudah pernah kita sampaikan ya. Lihat di sini perbuatan Ibn Hisham. Di awal itu kata beliau, mana ya? Syaratnya itu hatta. Ya, disebutkan bahwasanya yang diatofkan dengan hatta disyaratkan padanya dua syarat. Yang pertama, agar yang diatofkan merupakan bagian dari yang diatofkan kepadanya. Yang kedua, agar yang diatofkan merupakan puncak dari yang diatofkan kepadanya. Dalam contoh, beliau contohkan yang kedua dulu. Ya, padahal ketika mengurut, ya, diurut yang pertama penyebutan tentang bahwasanya yang diatofkan harus merupakan bagian dari yang sebelumnya. Yang kedua, agar yang diatofkan merupakan mawayah, puncak dari apa yang diatofkan kepadanya, ataupun puncak dari ma'atuf alaih. Kemudian dalam contohnya, beliau contohkan yang kedua dulu. Ini yang disebut dengan laf wa nashr ghair murattab. Sudah kita lewatkan itu ya. Menyebutkan sesuatu secara global, kemudian disebutkan rinciannya tidak sesuai dengan urutan. Wadhabit wa huwa amrun kulli muntabiqun ala juz'iyyatihi. Wadhabit, dhabit adalah amrun kulli, perkara yang menyeluruh, muntabiq ala juz'iyyati, yang bisa diterapkan pada bagian-bagiannya yang ada di bawahnya. Ad-dhabit an yuqal, dhabitnya adalah dikatakan ma shahha istithna'uhu mimma qablahu ala al-ittishal shahha dukhulu hatta alayh, wa ma la yashihhu istithna'uhu mimma qablah fala yashihhu dukhulu hatta alayh. Apa yang bisa diistithna'kan ya, dari apa yang sebelumnya, alal ittisal ya, yani istithna muttasil, sah dukhulu hatta alaih, maka bisa masuk hatta padanya. Seperti akal tu sama kata ya, akal tu sama kata hatta apa ra'saha. Di sini kan bisa diistitnakan hatta diganti dengan illa. Boleh enggak akal terus sama kata illa ra'saha? Bisa enggak? Bisa. Dan di sini istitnaknya istitna muttasil. Karena ra'su samak adalah ba'du samak, bagian dari apa? Samak. Ya. Contoh yang lain, mata nas hatta al-anbiya, itu juga sama. Ya. Zaronin nas hatta al-hajjamun, sudah kita lewatkan contoh-contohnya. Bisa di situ diistitna'kan. Zaronin nas illa al-hajjamun, misalkan. Zaronin nas illa al-hajjamin. Ansub ala al-istitna. Mata nas illa, seandainya enggak mati, tapi meninggal semua ya. Kemudian wa ma la yashihhu istithna'uhu mimma qablah fala yashihhu dukhulu hatta 'alayhi, adapun apa yang tidak bisa dikecualikan dari apa yang sebelumnya, maka tidak bisa untuk dimasuki oleh hatta padanya. Ala taro annahu yasihu an yuqal, tidakkah kau perhatikan bahwasanya bisa dikatakan a'jabatni al-jariyatu illa kalamaha? Ya bisa. Gadis itu membuat aku takjub kecuali ucapannya, keras ataupun kotor misalkan. Nah itu bisa. Maka bisa dimasukkan oleh hatta ya, kalamuha sebagai huruf ataf. Wa yamtani illa waladaha, dan terhalang dikatakan illa waladaha li'adami dukhulihi fiha, karena walad tidak masuk kepada al-jariyah. Nah itu insyaallah sudah paham. Dan rinciannya sudah kita lewatkan. Sekarang kita masuk ke sisi yang ketiga dari hatta. Atau sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan? Sisi yang pertama, silakan dimurojaah dari hatta. Hatta datang sebagai apa huruf? Jar. Masuk kepada isim sharih, mengejarkan isim tersebut, dan dia mengandungi makna apa? Ila, hatta matla'il fajr. Kemudian juga hatta yang dia datang sebagai huruf jar masuk pula kepada apa? Ya, kepada an, ya, mudmarah wujuban, dan juga fil mudhari', dan ketika itu maknanya kalau enggak ila maka apa? Hah? Kai. Dan juga di sana ada makna yang lain yang disebutkan oleh siapa? Ibnu Syam al-Khadrawi, yaitu dengan makna apa? Kai. Ada yang hafal? Laisa al-'ata min al-fuduli samahatan hatta tajuda wa ma ladayka qalilu. Yaitu hatta jarah. Kemudian hatta yang kedua, dia datang sebagai huruf ataf yang faedahnya semata-mata untuk mengumpulkan seperti wawu. Sisi perbedaannya adalah bahwasanya ataf dengan hatta dipersyaratkan padanya dua syarat yang sudah kita lewatkan, agar yang pertama yang diatofkan dengan hatta atau isim yang datang setelah hatta itu bagian dari apa yang sebelum hatta. Atau yang kedua, agar isim yang datang setelah hatta merupakan ghayah, puncak dari yang sebelum hatta. Apakah puncak dalam kebaikan ataupun kejelekan. Nah sekarang kita masuk ke yang ketiga. Wassalitu antakuna harfat tida'in fatadkhulu ala thalathati asya'a. Bisa dikatakan asya'in juga ya. Ada khilaf ala Sibawai memasukkan asya kepada isim yang ghairu munsharif. Aslinya apa kata Sibawai? Syai'a'u. Iya kan? Itu loh. Syai'a'u sudah. Kita lewatkan di kawakil itu ya. Ada khilaf sebagian mengatakan munsharif. Syai'a'u aslinya. Syai'a'u ada dua hamzah di tengah-tengah oleh alif. Itu tidak bagus. Maka di apa, pindahkan hamzah salah satunya di awal jadi asya. Al-madhi, saya ulangi yang ketiga, hatta datang dia sebagai huruf ibtida, berarti jumlah yang setelahnya jumlah ibtidaiyah. Fatadkhulu ala thalathati asya, ketika dia datang sebagai huruf ibtida maka dia masuk kepada tiga perkara. Yang pertama al-madhi, masuk pada fil madhi. Contoh hatta afaw wa qalu, sehingga mereka sehat kembali rezekinya diberikan oleh Allah. Wa qalu qad massa adana ad-dharra wa sarra fa akhadnahum baghtatan wa hum la yashurun. Ya. Hatta afaw wa qalu, sini hatta harfu ibtida'. Hafaw afaw, ini jumlah ibtida'iyah. Ya kalau mau di'rab satu-satu silakan antum i'rab sendiri ya. Mudah insyaallah afaw fil madhi. Wal mudhari al marfu' juga masuk kepada fil mudhari yang marfu'. Contoh wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum masabtumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul, dalam qiraah yang lain. Kalau pada hatta yaqula ar-rasul berarti masuknya ke hatta yang keberapa? Yang ke pertama, kedua, pertama. Dengan makna apa? Ila, sampai-sampai Rasul pun meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dalam kiraah yang lain hatta yaqulu Rasul, itu pada kiraahnya nafi'at, ini fi kiraati man rafa', pada kiraahnya mereka yang merafa'kannya. Wal jumlati al-ismiyah, atau masuk kepada jumlah ismiyah. Ka qawlihi hatta ma'u dijlata atau dajlata, walau dengan kasrah atau fathah, ashkalu, sampai air di daerah Dijlah atau Dajil ashkalu, putih bercampur darah. Ya, warna asyal adalah warna yang putih bercampur dengan merah. Waqila hiya ma'al madhi jarah. Ada yang mengatakan bahwasanya dia hatta bersama fil madhi itu jarah. Huruf jar. Wa an ba'daha mudmarah, dan an setelah hatta diidmarkan. Waqad madha khilafu Zajjaj wa Ibn Durustuwai. Telah lewat perselisihan dalam masalah ini. Ya, itu penyelisihan Az-Zajjaj dan Ibn Durustuwai. Tinggal dibuka lagi. Ya, di tempatnya. Kita lihat di sini syarahnya. Wal wajhu tsalits min aujuhi hatta. Sisi yang ketiga dari sisi-sisi yang ada pada hatta. Antakuna harf ibtida'in. Dia datang sebagai huruf ibtida'. Yani huruf yang dimulai dengannya atau dimulai setelahnya jumlah baru. Dan terputus dari jumlah yang sebelumnya dari sisi i'rab. Meskipun dari sisi makna masih berkait, bisa jadi seperti itu. Yang dimaksud di sini jumlah ibtidaiyah, jumlah yang dia merupakan jumlah baru terputus dari jumlah sebelumnya dari sisi i'rab. Adapun dari sisi makna masih berkait. Ya, bisa jadi masih berkait. Alal asah, dia datang sebagai huruf ibtida menurut pendapat yang lebih sahih. Ini syarah ila wujud al-khilafi. Fadarkhulu ala thalathati asya. Hatta yang datang sebagai huruf ibtida masuk kepada tiga kalimat ataupun tiga perkara. Yang pertama, alal jumlatil fi'liyatil mabdu'ati bil fi'li, masuk kepada jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il madhi. Nahu qawlihi ta'ala, contoh ucapan Allah ta'ala, hatta afaw wa qalu. Sehingga apabila mereka telah kembali dalam kondisi baik, wa qalu, mereka berkata. Hatta harfu tidak mabni ala sukun la mahalla laha min al-i'rab. Min afaw filan wa fa'il. Ini jumlah ibtidaiyah. Wa alal mabdu'ati bil fi'il al-mudhari'il marfu'. Dan juga hatta masuk kepada fi'il yang dibuka ataupun alal mabdu'ah bil fi'li, kepada jumlah yang dibuka dengan fi'il mudhari' yang marfu'. Dan ada syarat-syaratnya agar fi'il mudhari' yang setelah hatta itu dirafa'kan. Ya, ada tiga syarat. Yang pertama, agar fi'il yang datang setelah hatta itu disebabkan oleh yang sebelumnya. Wazulzilu hatta yaqulur rasul, hatta yaqulur rasul. Mereka diguncang. Ya, rasul dan para pengikutnya dengan ujian-ujian yang berat. Hatta yaqulu ar-rasul, hingga rasul berkata. Apa yang menyebabkan rasul berkata? Berdoa kepada Rabbnya, guncangan yang disebutkan sebelumnya. Nah, itu syaratnya yang pertama. Syarat yang kedua, agar zaman, ya, waktu dari fi'il yang datang setelah hatta itu menunjukkan waktu sekarang, bukan istiqbal. Kalau waktu istiqbal mansub, iya kan? Hatta yarji'a ilaina Musa, mustaqbal. Kalau mustaqbal itu diantara cirinya kemasukan an, ataupun an kan menghususkan fi'il dengan mana apa? Istiqbal. Sehingga kalau mana istiqbal berarti ada annya itu. Yang mudmarah, ya. Itu syarat yang kedua, agar zaman fi'il yang datang setelah hatta itu al-hal. Hanya saja yang namanya hal, terkadang hakiki halnya itu sekarang, terkadang halnya itu takdiri, ditakdirkan, dianggap sekarang. Seperti ucapan Musir tu hatta adkhulul balad, menceritakan kepada temanmu, saya berjalan dan terus berjalan hingga saya adkhulu al balad, pakai fi'il mudhari'. Jadi engkau ceritakan dengan fi'il mudhari' seolah-olah teman kamu ini melihat langsung gitu perbuatan kamu ketika masuk. hatta adkhulu al-balad, sehingga saya masuk rumah, apa, masuk negeri itu. Ini bisa dengan dua sisi. Sirtu hatta adkhulu al-balad, sebutkan juga di dalam kitab Fathul Nada. Sirtu hatta adkhulu al-balad, ini bisa dibawa halnya kepada hal yang hakiki, yaitu ketika kamu mengucapkan ucapan ini, sirtu hatta adkhulu al-balad, dalam keadaan kamu lagi masuk. Ini berarti hal yang hakiki, ya, hakiki. Ya. Adapun kalau ini sudah terjadi, tapi engkau ingin menghikayatkan keadaan yang sedang terjadi ketika itu, maka ini takdiri sifatnya. Sudah terjadi, antum hikayatkan sekarang, antum ceritakan. Biasanya kan orang ceritakan dengan film Bore, ya, agar kesannya tuh si pendengar terbayang gitu. Itu takdiri sifatnya. Sifami coba, ya. Ya, sehingga pada contoh ini hatta yaqul ar-rasul, takdiri. Kalau dibawa kepada dhammah, yaqulu, halnya takdiri. Kenapa? Karena ketika dikhabarkan sudah terjadi, kan? Turun ayat ini sudah terjadi belum ucapan Rasul? Sudah. Berarti halnya apa? Takdiri. Jadi kalau kita dibahas. Kemudian syarat yang ketiga, an yakuna maqablaha taman. Ya. Agar apa yang sebelum hatanya sudah sempurna jumlahnya, zulzilu, sempurna belum? Sempurna, ada mustad, mustad ilaih. Iya kan? Ada fi'il, ada naibul fa'il. Adapun kalau jumlahnya belum sempurna, kana sayri, misalnya hatta adkhul, adkhula al-balad. Kana sayri hatta adkhula al-balad. Sempurna belum sebelum hatta di sini? Ya tergantung. Kalau kananya kanal yang tamah sudah sempurna. Iya kan? Kana sayri hatta adkhulul balad, kalau kananya dianggap kana tamah sudah sempurna, berarti adkhulu dirafakan. Tapi kalau kananya dianggap kana yang naqis, berarti butuh khabar adkhula. Ya. Ayo tadi. Jawami, ya. Itu tiga syarat agar fi'il mudhari yang datang setelah hatta itu dirafakan. Saya ulangi, yang pertama agar yang fi'il yang setelah hatta itu disebabkan oleh yang sebelum hatta. Yang kedua, agar zaman fi'il yang datang setelah hatta itu menunjukkan kepada zaman hal sekarang, apa sifatnya takdiri ataupun apakah sifatnya hakiki ataupun takdiri. Yang ketiga, agar jumlah ataupun kalimat yang datang sebelum hatta itu sudah tam, ada musnad, ada musnad ilaih, mubtada khabar fi'il fa'il. Kemudian nahwu qawlihi ta'ala, dicontohkan di sini ucapan Allah Ta'ala, wa zulzilu hatta yaqulu ar-rasul. Ya, artinya i'rabnya hatta harful tidak. Ya. Kalau di hatta yaqula, i'rabnya hatta apa? Ya, harfu ghayah. Maksudnya kemana tuh? Pertama, kedua, ketiga, huruf jar, huruf athaf, atau ketiga? Hah? Ketiga. Apa? Yang awal. Berarti apa? Jaro, ya, maksudnya. Ya. Wazulzilu hatta yaqulu ar-rasul. Fi qira'ati man rafa' wa huwa nafi', pada qira'ahnya mereka qari yang membaca dengan rafa' itu qira'ahnya nafi'. Ya, semua datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta yaqulu ar-rasul, huruf ibtida yaqulu itu fil mudhari' marfu ila akhiri ar-rasul fa'il, jumlah ibtidiyah la mahala la minal i'rab. Ayat. Jadi jumlah yaqulu ar-rasul jumlah ibtidaiyah. Ini tidak ada kaitannya terkait dengan i'rab dengan yang sebelumnya, tapi dalam makna ada kaitannya enggak? Ada. Ini tuh enggak mengapa ibtidaiyah. Dalam hal apa yang dimaksud ibtidaiyah? I'rab. Dalam masalah makna berkait dengan yang sebelumnya. Apalagi kita lihat syaratnya tadi kan, agar yang setelah hatta disebabkan oleh sebelum hatta. Wa ala jumlatil ismiyah ka qawlihi wa huwa jarir fa ma zalatil qatla tamujju dima'aha bi dijlata aw bi dajlata hatta ma'u dijlata ashkalu. juga masuk hatta ibtidaiyah kepada jumlah ismiyah seperti ucapannya penyair yaitu Jarir, famazalatil qatla, senantiasa korban-korban itu tamuju dima'aha, memuncratkan, mengeluarkan darahnya. Bidijlah, kalau misalnya nama sungai ya, iya nama satu sungai ya, sungai sebelumnya itu. Hatta ma'u dijlah, sampai-sampai sungai dijlah ashkal, berubah warnanya yang tadinya putih bercampur dengan darah. Di sini saja mana hatta ma'u dijlah ashkalu, ma'u mubtada, iya kan? Mudhaf, dijlah mudhaf ilaih. Qarinun shalih, kenapa? Apa ilahnya padanya? Yang pertama alamiyah, yang kedua ta'nits ashkalu khabar. Insyaallah ini jelas. Faqad taqaddam, ini telah lewat. Waqila hiya ma'al jumlatil fi'lah waqila hiya ma'al jumlatil fi'liyatil musaddarati bil fi'li al madhi jaratun wa an ba'daha mudmarah wa taqdir fi hatta 'afaw hatta an 'afaw kadha qala ibn malik qala nusannif al mughni wal a'rif lahu fi dhalika salafa fa fi takalluf idmar min ghairi darura intaha. Ada juga yang mengatakan hiya hatta di situ. Ya, hatta ma'al jumlah al-fi'liyah, bersama jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il madhi itu jarah. Hatta yang masuk kepada jumlah fi'liyah yang fi'ilnya fi'il madhi adalah hatta jarah. Ya. Kemudian an ba'daha an mudmarah setelah hatta, ataupun an setelah hatta mudmarah, diidmarkan. Wa taqdir, sehingga takdirnya kata sebagian yang disebutkan yang telah lewat itu yang lebih rajih. Wa taqdir fi hatta afo, sehingga takdir pada contoh hatta afo, hatta an afo. Ya, hatta an afo, sehingga hattanya di sini jarah. Masdar muawwal pada mahalnya jar. Kaza qala Ibnu Malik, demikian dikatakan oleh Ibnu Malik. Ya. Qala al-musannif, hanya saja musannif Ibnu Hisham di dalam kitab yang lain, yaitu kitab Al-Mughni, induknya kitab beliau Al-Mughni. Nanti bagus kalau punya kitab ini, tapi yang ada syarahnya biar enak, syarahnya ada nama ini. Coba, hari ya. Wala a'rif lahu fi dzalika salafa. Saya tidak mengetahui dalam masalah ini ada seorang pendahulu, enggak ada salafnya yang berpendapat demikian. Yaitu bahwasanya hatta ketika masuk kepada jumlah fi'liyah, fi'ilnya fi'il madhi, dia hatta jarah. Saya tidak mengetahui ada pendahulu dalam masalah ini. Terlebih lagi katanya fi takalluf idmari idmarin, ada takalluf memberat-beratkan diri dengan mengidmarkan an min ghairi darurah, tanpa ada darurah, sesuatu yang mendesak. Intaha, selesai. Waqad mada khilafu Zajjaj wa Ibn Durustuwai fil kalami ala jumlah al-ibtidaiyah, dan sungguh telah lewat perselisihan Az-Zajjaj dan Ibn Durustuwai pada pembahasan tentang jumlah ibtidaiyah. Ya, dibaca lagi. Masih ingat enggak? Ada yang ingat enggak? Ya, lanjut sedikit lagi ya. As-Sadisah. 2 menit lagi. Bahasan kalla, kita baca matanya saja lah. As-sadisa kalla fayaqulu fi harfu rad'in wa zajrin fi nahwi fayaqulu rabbi ahanan kalla a intahi an hadhihi al-maqalah wa harfu tasdiqin fi nahwi kalla wal qamar wal ma'na i wal qamar wa bi ma'na haqqa aw ala al-istiftahiyyati ala khilafin fi dhalik nahu kalla la tuti'hu. والصواب الثاني لكسر الهمزة في نحو كلا إن الإنسان لا يطغى. Kemudian kalimat yang keenam yang datang dengan tiga sisi adalah kalla. Dikatakan pada kalla sebagai harfu rada' wa zajr. Ya. Harfu rada' wa zajr, yani kalimat yang maknanya adalah larangan, dan zajr dengan rada' itu sinonim. Tegas sekali maknanya. Nanti akan ada juga di sini. Cegahan, larangan. Fi nahwi, pada semisal contoh. Fayaqulu rabbi ahanan. Hamal insanu idha mabtalahu rabbuhu faakramahu. Fayaqulu rabbi akramanu. Amma idha mabtalahu faqadar alai rizqahu. Fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. apabila disempitkan rezekinya, dia berkata, Rabbi ahanan, Rabbku menghinakanku, ahanani aslinya, dibuang ya-nya. Kalla, yani intahi an hadhil maqalah, berhentilah dari ucapannya seperti ini. Nah itu, kalla, isi yang pertama dia datang sebagai harfu rada' wa zajr. Yang kedua, harfu tasdiq. Datang dia sebagai harfu tasdiq, didatangkan untuk membenarkan ya, ucapan sebelumnya. Dalam semisal contoh, kalla wal qamar. Yani i wal qamar. Naam, demi bulan. Wabi makna, itu sisi yang kedua. Kemudian sisi yang ketiga, wabi makna haqqa. Dengan makna haqqa atau, ada khilaf di sini, dengan makna ala istiftahiyah. Ala yang didatangkan untuk membuka ucapan kalimat. Kadang diterjemahkan ketahuilah gitu ya. Ala khilafin fi dhalik. Dengan adanya khilaf dalam masalah ini yang ketiga. Apakah dia maknanya haqqa ataupun ala. Misal pada contoh, kalla la tuti'hu. Apakah maknanya haqqan la tuti'hu? Pasti, jangan engkau taati dia. Mesti. Ya. Ataupun ketahuilah, jangan engkau taati dia. Waswabu thani, yang lebih tepat adalah yang kedua, yaitu dengan makna apa? Ala istifahiyah. Likasrati, hujjanya likasril hamzah fi nahwi, karena hamzah dikasrah. Pada semisal, kalla innal insana layatwa. Di sini hamzanya di kasrah, ini menunjukkan bahwasanya kalla di situ maknanya ala. Karena hamzah pada inna yang datang setelah ala itu di kasrah. Ya kalla innal insana la yatgha. Maknanya ketahuilah bahwasanya manusia itu sungguh-sungguh melampaui batas. Nah, itu baru matanya insyaallah caranya kita tunda untuk pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.